Inilah tanda mata dariku untukmu yang kupersembahkan mewangi dari hati yang terdalam. Terlintas kini menjadi kenyataan, menunggu waktu yang tepat untuk aku berikan isi hatiku, penuhi janjiku, maka ku persembahkan. Yeah, yeah. Tanda mata dariku untukmu yang kupersembahkan mewangi dari hati yang terdalam. Oh, inilah tanda mata dariku untukmu. Semoga terjaga di hati. Tentu.